السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا، Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menciptakan segala suatu hal dan mentakdirkan takdirnya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lam yazal wa la yazal aliman hakiman qadira. Dan aku bersaksi tiada yang pantas ibadah si Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu baginya yang mana ia senantiasa dan terus menerus maha mengetahui, maha hikmah lagi maha mampu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Aku mengucapkan salat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dengan salawat dan salam yang banyak. أما بعد فحياكم الله أجمعين حاضرين ومستمعين متابعين. Kemudian beliau mengucapkan selamat kepada semua yang ada, baik yang hadir secara langsung ataupun yang mengikuti di internet dan semisalnya. قد اختير أن يكون عنوان هذه الكلمة المختصرة سعادة البشر في الإيمان بالقدر. Sungguh telah dipilih judul untuk muhadarah yang ringkas ini adalah bagaimana mencari kebahagiaan dengan beriman terhadap takdir. Wa la yakhfa 'alaykum hafizakumullah insyaallah anna al-iman bil qadri khairihi wa sharrihi ahad arkan al-iman. Dan tidak tertutupi bagi kalian tentunya bahwasanya beriman terhadap takdir yang baik dan buruknya adalah termasuk rukun-rukun iman. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب في حديث جبريل المشهور. Maka Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah serta Imam Muslim dari hadis Umar Khattab tentang kisah Jibril yang masyhur. قال جبريل فأخبرني عن الإيمان. Di mana Jibril berkata, maka beritahukan kepadaku tentang iman. فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya rukun-rukun iman adalah engkau beriman kepada Allah Ta'ala dan juga kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. وفي زيادة في الحديث لسنا kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul, kepada hari akhir dan juga kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wa fi ziyadatin fil hadits kharij as-sahihain wa hulwihi wa murrih. Dan dalam tambahan riwayat di luar sahihain disebutkan demikian pula yang pahit dan manisnya. Qala ba'du ahli al-'ilmi rahimahumullah al-qadaru nizamu at-tauhid. Nizamu at-tauhid ay bihi yantazimu tauhidu al-'abd. Berkata sebagian ahli ilmu bahwasanya perkara takdir adalah hal yang meluruskan tauhid. Wa man nadhara fi ma qassa Allah 'alaina min khabar qissati Adam wa Iblis. Dan siapa yang melihat tentang kisah yang terjadi yang telah Allah Ta'ala ceritakan antara Adam dengan Iblis. Wa qissati ibni Adam. Serta kisah dari dua anak Adam. Wa qissati ashabi qawmi Talut. Juga kisah para kaum Talut. Wa qissati ikhwati Yusuf. Kisah para saudara-saudara Yusuf. فإن وقصه كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. Demikian pula kisah orang-orang kafir Quraisy bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. من نظر في هذه القصص المذكور المشار الذي التي اشرت اليها. Siapa yang melihat terkait kisah-kisah yang telah disebutkan oleh beliau tadi. وتدبرها حق التدبر. Dan mentadabburinya, memikirkannya dengan sebenar-benarnya. وتفقه فيها. Dan ia memahami terkait hal tersebut. وجد كيف أن عدم الإيمان بقدر الله وتقديره جلب الشقاء للأفراد والجماعات. Maka ia akan melihat bahwasanya keberadaan tidak beriman kepada takdir itu membawa keburukan bagi individu maupun masyarakat. فإبليس لم يرضى أن يفضل الله عليه مخلوقا آخر ويأمره بالسجود تحية له. Maka iblis tidak rida dengan takdir Allah Ta'ala yang mana Allah menjadikan ada makhluk lain yang lebih mulia daripada ia, lalu ia diperintahkan untuk bersujud kepadanya. Allah Jalla wa'ala huwal khaliq. Allah lah yang menciptakan semuanya. Yufadilu baina abdihi bi'ibadihi bima yasha. Ia memberikan keutamaan kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. وَيَخْتَارُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَيْفَ يَشَاءُ بِمُقْتَضَى حِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ. Dan ia memilih sebagian hambanya dari yang lain sesuai dengan hikmah dan ilmunya. اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala firman, Allah lebih mengetahui di mana ia menjadikan risalahnya. وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Dan dalam firman Allah Ta'ala firman, dan Rabbmu menciptakan apa yang ia kehendaki dan ia yang milihnya, tidaklah pilihan ada di tangan mereka. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ سَبْعَ وَفَضَّلَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. Allah Ta'ala menciptakan langit yang tujuh dan menjadikan sebagiannya lebih utama daripada yang lainnya. وخلق الأيام في الأسبوع سبعة وفضل الجمعة على سائر أيام الأسبوع. Allah Ta'ala menciptakan hari-hari yang tujuh dalam sepekan, lalu Allah Ta'ala jadikan Jumat lebih utama daripada hari-hari lainnya. وخلق الشهور وفضل منها شهر رمضان للفرض الواجب وشهر محرم للصوم النافلة. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan-bulan yang ada, lalu ia memberikan keutamaan kepada bulan Ramadan dengan diwajibkannya puasa padanya, serta bulan Muharram dengan disunnahkan berpuasa padanya. Wa khalaqal layali wa ikhtara minha lailatal qadri faja'ala al-'amala fiha ka'amalin fi alf shahr. Allah Ta'ala menciptakan malam-malam, lalu ia memilih darinya malam Lailatul Qadar di mana dijadikan amalan di hari tersebut seperti amalan dalam 1000 bulan. Wa khalaqallahu bani Adam wa faddala ba'dahum 'ala ba'd. Allah Ta'ala juga menciptakan anak Adam lalu mengutamakan menjadikan sebagiannya lebih utama dari yang lainnya. Fal anbiya'u 'alaihimus salatu wassalam war rusul hum afdalu bani Adam. Maka para nabi dan rasul adalah manusia anak Adam yang paling utama. Yakhtaru subhanahu man yasha' li nubuwwatihi wa risalatihi. Allah Ta'ala memilih siapa yang ia kehendaki untuk menjadi nabi dan rasulnya. Wa faddala al-anbiya'a ba'dahum 'ala ba'd. Demikian pula Allah Ta'ala mengutamakan sebagian nabi daripada yang lainnya. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah Ta'ala firman, demikianlah para rasul yang mana Allah Ta'ala jadikan sebagiannya lebih utama dari yang lainnya. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara dan Allah angkat sebagian mereka derajatnya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ma alladhi ja'alaka tu'ridu an amrih wa tastakbiru an syar'ih. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, wahai sekalian manusia, apa yang membuat engkau menentang daripada perintah Allah atau takdirnya? وَمَنْ لَذِي أَغْرَاكَ بِمَعْصِيَتِهِ. Dan apa yang membuat engkau tertipu dengan bermaksiat kepadanya? فَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. Maka Allah lah yang menciptakan engkau dan menjadikan engkau. قَدَّرَ مِنْ بَنِي آدَمَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ. Allah Ta'ala menjadikan dari Bani Adam sebagiannya laki-laki dan yang lainnya wanita. Fasha'a man sha'a an yakhluqahu rajulan wa sha'a man sha'a an yakhluqaha untha. Maka ketika Allah berkehendak ia menciptakan laki-laki, ketika ia berkehendak ia menciptakan wanita. Fa anta ya akhi lam takhtar an takuna dhakara rajula wa أنت يا أختي لم تختاري أن تكوني أنثى ولكن هذا قدر الله. Maka engkau wahai saudaraku tidaklah engkau memilih untuk menjadi laki-laki sebagaimana engkau wahai saudariku tidaklah memilih untuk menjadi perempuan. Akan tetapi ini adalah takdir Allah. وفاوت سبحانه بقدره بين بني آدم فجعل منهم الأذكياء والبلداء. Dan demikian pula Allah Ta'ala melebihkan sebagian anak Adam dari yang lainnya dalam hal kepintaran. Maka di antaranya ada yang cerdas, ada pula yang tidak. والجميل والقبيح. Juga dalam ketampanan dan kecantikan. والأبيض والأسود والأحمر. Demikian pula dalam warna kulit yang putih, yang hitam dan yang merah. فعدم رضا إبليس بقدر الله وشرعه. Maka ketidakridaan iblis terhadap takdir Allah dan syariatnya. وَقَالَ لِرَبِّهِ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ. Dan ia berkata kepada Rabbnya bahwasanya aku lebih baik daripada ia. فَعَارَضَ شَرْعَ اللَّهِ وَعَارَضَ قَدَرَ اللَّهِ وَاخْتِيَارَهُ. Maka ia menentang syariat Allah, demikian pula ia menentang takdir Allah. لماذا قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. Dengan alasan ia katakan aku lebih baik darinya, engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan ia dari tanah. وقال ارايت هذا الذي كرمت علي لاحتنكن ذريته الى يوم القيامه أي لأكيدن لهم ولأوسوسن لهم. Dan dalam ayat yang lainnya iblis sebutkan bahwasanya ia berkata bahwasanya orang yang telah engkau muliakan ini yaitu Adam alaihissalam sungguh aku akan melakukan tipu daya terkait keturunannya. فيعترف إبليس ويقر أن الذي كرم آدم عليه هو الله. Maka iblis juga mengakui bahkan bahwasanya yang menjadikan Adam lebih mulia dibandingkan ia adalah Allah. لهذا قال أرأيت الذي كرمت علي. Oleh karena itu iblis berkata lihatlah atau bagaimana tentang orang ini yaitu Adam yang telah engkau lebih muliakan ia dibandingkan aku. انظر في هاتين الكلمتين كرمت علي أنا خير منه تجد اعتراضهما على الله وعلى قدره. Kalau kita melihat pada dua kalimat ini, yaitu ketika ia mengatakan aku lebih baik darinya, dan juga ketika ia mengatakan bahwasanya ia yang engkau lebih muliakan dibandingkan aku, terdapat padanya tindakan menentang takdir Allah Taala. فمن هنا بدأت عداوة الشيطان لآدم وذريته. Maka dari sinilah mulai permusuhan antara syaitan kepada Adam dan juga keturunannya. وصار من المطرودين الأشقياء. Dan ia menjadi yang terusir lagi menjadi yang celaka. وقد ذكر الله عز وجل قصة آدم وإبليس في مواضع من القرآن الكريم. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kisah Adam dan Iblis dalam berbagai tempat dalam Al-Qur'an. في سورة البقرة وسورة الرعد والحجر وغيرها. Dalam surat Al-Baqarah, surat Ar-Ra'd, surat Al-Hijr dan yang lainnya. Hatta natafaqqaha wa na'tabir. Hingga kita dapat memahami dan mengambil pelajaran darinya. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Itu bukan cerita-cerita yang diada-adakan. Wa min 'azimi ma na'tabiru bihi fi qissati Adam wa Iblis an nahdhara min al-i'tiradi 'ala qadarillahi wa syar'ihi. Dan di antara pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah Iblis dan Nabi Adam alaihissalam adalah tindakan berhati-hati dari menentang takdir Allah Ta'ala. فالله هو الذي كرم آدم وهو الذي فضله. Maka Allah lah yang telah menjadikan Nabi Adam lebih utama dan yang menjadikannya lebih mulia. Wa innal mulhidin al-yawma fil ardh. Dan sungguhnya sebagian orang-orang mulhid sekarang saat ini a'zamu sababin li'ilhadihim 'adamu imanihim bil qadar. Salah satu sebab yang paling besar yang menyebabkan ilhad mereka, ateis mereka adalah keberadaan mereka tidak beriman terkait takdir. فيقول ذلك الملحد أخزاه الله كيف أنا الإنسان الذكي العبقري يتحكم في إله. Maka orang sebut, orang mulhid sebut mengatakan bagaimana orang seperti saya yang pintar, yang cerdas, lalu Allah lah yang menghakimi terkait saya. فَلَا يَقْبَلْ هَذَا الْمُلْحِدْ بِعَقْلِهِ الْقَاصِرِ أَنْ يَخْضَعَ لِغَيْرِهِ. Maka orang yang mulhid ini dengan akalnya yang pendek tidak mau tunduk kepada suatu hal selainnya. فَلَا يَقْبَلْ أَنْ يَحْكُمَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بِقَدَرِهِ أَوْ بِشَرْعِهِ. Maka ia tidak mau menerima bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menghukuminya baik dengan hukum syar'i ataupun dengan takdirnya. فَشَقِيَ الْمُلْحِدُونَ كَمَا شَقِيَ الشَّيْطَانُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ. Maka jadilah orang-orang mulhid ini orang-orang yang celaka sebagaimana sebelumnya syaitan dan orang-orang yang dan hal-hal yang mengikutinya. ثُمَّ انظُرْ قِصَّةَ بْنَيْ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Kemudian juga lihat kepada kisah kedua anak Adam alaihi salatu wassalam. Wa qabla an adhkuraha unabbih. Dan sebelum aku menceritakan kisahnya, aku akan berikan sebuah catatan. As-sujudu tahiyatan alladhi amara Allahu bihi iblis. Sujud dalam rangka penghormatan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada iblis. Lam ya'murhu an yasjuda ibadatan li Adam, walakin tahiyyah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah merintahkan bentuk sujud dalam bentuk ibadah, akan tapi dalam bentuk penghormatan. وانظر الفرق بين الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. Dan lihatlah perbedaannya bagaimana para malaikat seluruhnya melakukan sujud tersebut kecuali iblis. لعلمهم بربهم وسعة علمه وحكمته وتسليمهم لقدره. Karena pengetahuan mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang luasnya ilmu Allah ta'ala, serta tunduknya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. والسجود تحية قد كان مشروعا مأذونا فيه في الشرائع السابقة. Dan sujud dalam rangka penghormatan itu disyariatkan atau dibolehkan dalam beberapa syariat yang dahulu. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. Sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf dikatakan, maka ia mengangkat kedua orang tuanya ke singgasana lalu mereka pun bersujud kepadanya. Amma fi syari'atina al-hanifiyyah fi at-tauhid as-samha fi al-ahkam. Adapun dalam syariat kita yang lurus dalam tauhid, yang ringan dalam hukum-hukumnya. Faqad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ba'duna li ba'd. Maka Rasulullah SAW telah melarang sebagian dari kita sujud kepada yang lainnya. Min babit tahiyyati wal ijlal. Bahkan jikalau dalam rangka menghormati atau memuliakan. Wa akhbara anna as-sujud la yasluhu illa lillah. Dan Allah dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya sujud tidak pantas dilakukan kecuali kepada Allah. Wa qala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ghayra Allah la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'azimi haqqihi 'alayha. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seandainya aku ingin merintahkan seorang untuk sujud kepada yang lainnya, sungguh aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami pada istri. بل إن شريعتنا الحنيفية قد نهت عما هو أخف من السجود وهو الانحناء. Bahkan dalam syariat ini kita telah dilarang untuk melakukan hal yang lebih ringan dari sujud, yaitu tindakan menunduk. قالوا يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أينحني له أي تحية؟ قال لا. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, seorang bertemu kepada saudaranya, apakah ia menunduk memberikan penghormatan kepadanya? Maka Rasulullah mengatakan tidak. فنبهوا أبناءكم وبناتكم أن عند السلام والتحية لا ينحنون لبعضهم. Maka berikan peringatan kepada anak-anak dan keluarga, kalau sedang salam jangan menundukkan badan. وما يوجد في بعض الألعاب الرياضية من انحناء بعض الخصمين بعضهما لبعض لا يجوز. Dan apa yang ada dalam sebagian pertandingan olahraga yang mana dimulai dengan saling menunduk di antara satu dengan yang lainnya, ini suatu hal tidak dibolehkan. فهذا لا يجوز. Maka ini tidak dibolehkan. وقد صرف كثير من الطرق الصوفية هذا السجود لشيوخهم. Dan banyak dari kalangan sufi tarekat-tarekat sufia yang telah membuat atau melakukan sujud-sujud ini kepada syekh-syekh mereka. Wa hakadha 'ubadul bashari min 'ubadil qubur. Demikian pula para penyembah manusia dari 'ubadul qubur, orang-orang yang menyembah kubur. Fa yasjuduna 'ala quburis salihin wal awliya sujudan. Maka mereka sujud kepada kuburan orang-orang saleh dan juga kepada kuburan para wali. Wa idza dakhala al-muridu 'ala shaykhi at-tariqah fa innahu yasjud wa yamshi 'ala rijlaihi hatta yasila ila asy-syekh. Dan jikalau seorang murid dari sebuah tarekat ingin bertemu dengan syekhnya, maka ia sujud dan berjalan dengan merangkak hingga sampai ke hadapan syekhnya. Wa qad kana ulama'una yadhkuruna dhalik wa hum as-siqat fi ma yanqulun wa nusaddiquhum. Dan sungguh para ulama telah menyebutkan tentang hal itu, dan mereka adalah orang-orang yang benar tentang hal tersebut, dan kita mempercayai mereka. Fima yaf'aluhu ha'ula'i minas sujud li masyayikhihim. Tentang apa yang dilakukan oleh mereka dari tindakan sujud kepada syekh-syekh mereka. Kama dhakara dhalika Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fil mujallad ar-rabi' min Zadil Ma'ad. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam jilid keempat dari Zadul Ma'ad. Lakinnana fi hadha az-zaman ra'aynahu ra'ya al-'ayn 'abra maqati'ihim wa fidyuhatihim. Akan tapi di zaman sekarang kita melihatnya melalui video-video atau potongan-potongan video terkait hal tersebut. Yasjuduna 'ala al-qubur aw yasjuduna bayna yaday asy-syuyukh. Di mana mereka sujud kepada kuburan atau sujud di hadapan syekh. Wa ya'tabiruna dhalika min adabil murid ma'a syekhihi. Dan mereka menganggapnya termasuk dari akhlak atau adab seorang murid bersama gurunya. Tayyib. Khalas. Anta aidan shiftuhum? Huna. Di madinah ukhra. Eh, yasjud li syekh wala? Eh. Yasjudun. La ilaha illallah. Qad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yanhani ahaduna li akhihi fa kayfa bis sujud. Rasulullah SAW telah melarang seorang untuk menunduk kepada saudaranya, maka apalagi dengan tindakan bersujud. Fa saraful jibaha wa sujudaha li ghairi Allah. Maka mereka menundukkan kepala-kepala mereka dan sujud kepada Allah Taala. Fa man fa'ala dhalika min bab at-tahiyyah fa hadha haram. Siapa yang melakukannya dalam rangka tahiyyah atau penghormatan, maka ini hal yang haram. Wa man fa'alahu min babil ibadati fa huwa syirkun akbar. Kalau ia melakukannya dalam bentuk peribadatan, maka ini adalah syirik akbar. Nantaqil ila al-qissati tsaniyah, qissat ibni Adam. Kemudian kita akan membahas kisah yang kedua, yaitu kisah kedua anak Adam. Idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya memberikan pengorbanan lalu diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Hadha amrun dini. Ini adalah perkara agama. La mal wala sultah. Bukan terkait harta atau kekuasaan. Wala zaujat. Bukan terkait istri. Walakin taqarrub ila Allah. Akan tetapi terkait tindakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hakam ala ibadatin nas qabulan wa raddan huwa Allah. Dan yang berhak memutuskan ibadah-ibadah manusia apakah diterima atau tidak adalah Allah. Fataqabbala fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Maka yang satu diterima, yang lainnya tidak. فَلَمْ يُفَتِّشْ نَفْسَهُ لِمَاذَا لَمْ يُقْبَلْ عَمَلِي وَقُرْبَانِي. Maka orang tersebut yang tidak diterima, bukannya ia meriksa dirinya, kenapa tidak diterima kurbannya. وَلَمْ يَسْأَلْ رَبَّهُ وَيُلِحْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَقَبَّلْ عَمَلَهُ. Dan juga ia tidak meminta kepada Rabbnya serta memohon agar diterima amalan dan kurbannya. وَلَكِنَّهُ الْتَفَتَ ila man fuddila alayhi biqabuli amalihi faqala la aqtulannak. Tapi justru ia malah melihat kepada orang yang telah diberikan keutamaan dengan diterima amalannya, lalu ia mengatakan, sungguh aku akan membunuhmu. Ma dhanbuh taqtuluh. Apa dosa ia sampai kamu membunuhnya? Allahu qabila amalahu wa radda amalak. Ma dhanbuhu huwa? Allah lah yang menerima amalannya dan menolak amalan kau. Kenapa? Apa alasannya kamu membunuhnya? Innahu al-hasad wa 'adamu ar-ridha bil qadar. Itu adalah karena hasad dan tidak ridha kepada takdir. Hatta fi amrin diniyyin mahd. bahkan dalam hal yang murni perkara agama. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Maka orang yang diterima berkata, sungguhnya Allah Ta'ala menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Jikalau engkau membentangkan tanganmu untuk membunuhku, maka sungguh aku tidak akan membentangkan tanganku untuk membunuhmu. Ila akhir ma qassa Allah jalla wa ala min qatlihi akhah. Hingga akhir kisah di mana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika ia membunuh saudaranya. Wa fi sahih al-Bukhari wa ghairi qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma min nafsin tuqtalu ila yaum al-qiyamah illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kifl min ithmiha li'annahu awwala man sanna al-qatl. Dan dalam sahih Bukhari disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah ada darah yang tertumpah, yakni jiwa yang terbunuh, kecuali anak Adam yang pertama, yakni yang melakukan pembunuhan, itu akan mendapatkan bagian dosa darinya karena ialah yang mengajarkan terjadinya pembunuhan. Wa hakadha al-qishatu al-thalitha qishatu Yusuf ma'a ikhwatihi wa qad taqaddamat ma'ana. Demikian pula kisah yang ketiga, kisah Yusuf bersama saudara-saudaranya yang telah berlalu bersama kita. Inna Yusuf qalu fi akhihim Yusuf alaihi salatu wassalam ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Di mana saudara-saudaranya berkata, sungguhnya Yusuf lebih dicintai oleh ayah kita dibandingkan kita, padahal kita adalah golongan yang kuat. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sungguhnya ayah kita berada dalam kesesatan yang nyata. Uqtulu Yusufa aw iqrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Di mana kemudian mereka mengatakan, bunuhlah Yusuf atau jauhkanlah ia ke suatu tempat di mana kemudian ayah kalian hanya akan perhatikan kalian setelahnya. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin faqaddamu at-tauba liyashul adh-dhanb. Lalu kalian setelahnya menjadi orang-orang yang saleh, maka mereka di sini seakan-akan lebih dulu taubat kemudian baru melakukan dosanya. Ila ma qassahu Allah azza wa jalla fi hadhihi as-suratil karimah. Hingga surat Yusuf. Naam. Hingga akhir apa yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surat yang mulia ini, yaitu surat Yusuf. Falam yaqbalu an yakuna akhuhum ahabba ila abihim minhum. Maka mereka tidak mau terima keberadaan saudara mereka lebih dicintai oleh orang tua mereka. Wal mahabbatu amrun biqadarillah azza wa jalla huwa alladhi yu'allifu bainal qulub. Dan kecintaan adalah suatu perkara sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Allah lah yang menyatukan dan juga menjadikan kasih sayang antara hati-hati. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Bagaimana Allah Ta'ala firman, andaikan engkau menginfakkan, mengeluarkan seluruh harta yang ada di bumi, maka engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati-hati mereka, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Wa fil hadith ad-da'if wa hassanahu ba'd ahli al-'ilm, Allahumma hadha qasmi fi ma amlik fala tu'akhidhni fi ma la amlik, ya'ni mahabbat al-qalb wa mailah. Dan dalam sebuah hadis yang dhaif namun dihasankan oleh sebagian ulama, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ini adalah pembagianku pada apa yang aku mampu, maka janganlah engkau menghukumku pada apa yang aku tidak mampu, yaitu pembagian rasa cinta. Fanzur haulai ikhwatu Yusuf madha fa'alu min ilqai akhihim fil bi'r ila akhir ma dhakarallah. Maka lihatlah apa yang dilakukan kemudian oleh para saudara Yusuf, di mana ia, di mana mereka melemparkannya ke sumur hingga akhir kisahnya. وما تسببوا به من الحزن العظيم لأبيهم نبي الله يعقوب. Dan bagaimana mereka menyebabkan kesedihan yang sangat besar bagi ayah mereka, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. وإن كانوا قد تابوا من ذلك وندموا واستغفر لهم يوسف واستغفر لهم أبوهم. Meskipun tentunya di akhir mereka telah menyesal dan bertaubat darinya, serta Nabi Yusuf dan juga ayahnya Nabi Ya'qub telah mohonkan ampun bagi mereka. Walakin qassallahu alaina khabarahum lina'tabira wa natta'id. Lihada qala fi hadhihi al-ayah fi surah laqad kana fi qasasihim ibrah. Akan tapi Allah Ta'ala menceritakan hal ini agar kita mengambil pelajaran darinya. Oleh karena itu di akhir surat Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya dalam kisah mereka terdapat pelajaran. وتأمل في القصة الرابعة قصة أصحاب طالوت. Kemudian lihatlah pada kisah yang keempat yaitu kisah ashab orang-orang yang bersama Talut. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. Ketika mereka minta kepada nabi mereka agar ditunjuk seorang yang memimpin mereka untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala atau dalam rangka memerangi musuh mereka, dan mereka menyebutkan bahwasanya mereka telah diusir dari anak-anak dan juga tempat tinggal mereka. Faqala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Lalu nabi mereka mengatakan, sungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus bagi kalian Talut sebagai raja kalian. Aywa. Falladhi ba'athahu wa ikhtarahu lahum malikan huwa Allah, laysa an-nabiy. Maka yang menunjuknya, yang menunjuk Talut sebagai raja itu Allah, bukan nabi. Faqalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal. فاعترضوا على اختيار الله جل وعلا أن جعل طالوت هو الملك. Lalu mereka setelahnya justru mengatakan, kenapa yang ditunjuk adalah ia, bukan seorang di antara kita, padahal Talut tidak memiliki kelapangan dalam harta. Maka mereka menentang apa yang Allah Ta'ala takdirkan bagi mereka. ولم يرضوا بقدر الله واختياره لهم. Dan tidak rida dengan apa yang telah Allah pilihkan bagi mereka. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Allah lah raja dari segala raja, ia memberikan kerajaan kepada siapa yang ia kehendaki, mencabutnya dari siapa yang ia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki, menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan, sungguhnya engkau adalah yang maha mampu atas segala sesuatu. Wa khatama al-ayata biqawli bihadha al-ism al-azim wa bihadhihi as-sifah al-qudra innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala mengakhiri ayat ini dengan menyebutkan sifat ini, yaitu sifat qadir, keberadaan ia maha mampu atas segala hal. وَبِهَذِهِ الصِّفَةِ فَسَّرَ الْإِمَامُ الْأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ الْقَدَرُ فَقَالَ الْقَدَرُ قُدْرَةُ اللَّهِ. Dan dengan sifat ini, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal mentafsirkan terkait takdir, yang mana ia katakan bahwasanya takdir adalah qudrah Allah Ta'ala, kemampuan Allah Ta'ala dan haknya. فكما أنك لن تستطيع أن تحيط علما بقدرة الله ولا تحيط علما بعلم الله فلن تحيط علما بقدر الله. Maka sebagaimana engkau tidak mungkin mampu untuk meliputi ilmumu terkait kemampuan Allah Ta'ala, terkait ilmu Allah Ta'ala, maka demikian pula ilmumu tidak mungkin meliputi perkara takdir. فلا تعترض على قدره بلما ولا كيف. Maka janganlah engkau menentang takdir Allah dengan mengapa atau bagaimana. A'ta as-sihhata wa a'ta al-marad. Allah Ta'ala memberikan kesehatan, ia pula yang memberikan penyakit. Wa aghna hadha wa afqara hadha. Ia yang menjadikan sebagian orang kaya atau menjadikannya miskin. Wa qad yughni wa yukthir mala man a'rada wa 'asa wa yuqillu mala man ata'a wa anab. Dan terkadang Allah Ta'ala menjadikan kaya harta orang-orang yang justru bermaksiat, serta menjadikan fakir orang-orang yang taat. Qala nabiyuhum inna Allah astafahu alaikum. Karrara alaihim anna hadha astifa'un wa ikhtiyarun min Allah. Maka nabi mereka, yaitu yang nabi kaum yang diutus ke Nabi kaum yang mana diutus kepada mereka Talut atau dijadikan Talut sebagai pemimpin mereka mengatakan, Allah lah yang telah memilihnya bagi kalian. Nabi sebut mengulangi bahwasanya inilah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Beliau berkata, sungguhnya Allah Ta'ala telah memilihnya bagi kalian, memberikannya kelebihan dalam ilmu dan juga tubuh. dan Allah lah yang memberikan kerajaan kepada siapa yang Ia kehendaki. Waqad kana 'adamul ridha biqadarillahi wastifa'ih sababun likufri al-umam birusulha. Dan adalah tindakan tidak ridha dengan takdir Allah Ta'ala salah satu sebab kafirnya atau ingkarnya para umat pada rasul-rasulnya. Falamma kana wa sabaqa ad-du'afa'u ila al-iman bir-rusul qala kubara'uhum anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Maka tatkala misalnya orang-orang miskin, orang-orang rendahan lebih dahulu beriman, maka orang-orang yang besar, pembesar-pembesar dan orang-orang yang sombong akan mengatakan, apakah kami akan beriman kepada engkau padahal yang mengikutimu orang-orang yang rendahan. Fabadalan min an yaqulu Allahumma hdina kama hadaitahum. Maka bukannya mereka mengatakan, ya Allah berikan kepada kami petunjuk sebagaimana telah memberikan kepada mereka petunjuk. Takabbaru anil iman bil rusul wal istijaba lahum li'anna ad-du'afa'a qad sabaquhum. Justru mereka malah sombong dari beriman kepada Rasul karena telah didahului oleh orang-orang yang lemah. وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. Dan mereka berkata, andaikan bahwasanya itu yang dibawa Rasul adalah kebaikan, tentu tidak mungkin orang-orang rendahan ini mendahului kami di dalamnya. أي أنهم يدعون لأنفسهم أنهم أصحاب العقول الراجحة والأفهام العظيمة. فلو كان ما دعا إليه النبي حقا لكانوا هم بادروا إلى ذلك. يعني mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang kuat, memiliki pemahaman. Seandainya apa yang dibawa oleh Rasul adalah kebenaran, maka tentunya mereka yang pertama. حتى قال كفار مكة وما حولها قولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Hingga orang-orang kafir Mekah mengatakan dengan perkataannya, Al-Qaryatan Mekah wa Taif. Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang dari dua kampung atau dua tempat yang besar ini, yaitu Mekah dan Taif. Faya'taridhuna 'ala Allah ikhtiyarahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka mereka menentang keberadaan Allah Ta'ala telah menjadikan dan memilih Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Wa yaqtarihuna 'ala Allah an takuna an-nubuwwah fi rajulin 'azimin katsiral atba'i katsiral amwal. Dan mereka memberikan usul kepada Allah Ta'ala agar kenabian ini diberikan kepada orang-orang yang merupakan pembesar, memiliki banyak pengikut dan misalnya. Faraddallahu 'alaihim ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Maka Allah Ta'ala membantah mereka, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami angkat sebagiannya daripada sebagian yang lain lebih tinggi derajatnya. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya ay musakhkharin ummalan indahum wa ghair dhalik. Naam, agar sebagian dari kalian mempekerjakan sebagian yang lainnya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Rabb kalian itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Fanzuru hadhihi al-umam wal ashkhas kayfa shaqaw lamma 'aradu qadar Allah. Maka lihatlah kepada umat-umat ini di mana bagaimana mereka celaka ketika mereka menentang takdir Allah. Fattish nafsak kama yaqulu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadil Ma'ad, periksalah dirimu. Yaqul aktsarun nufus tajidu fiha al-i'tirad 'ala qadarillah. Kebanyakan beliau mengatakan kebanyakan jiwa-jiwa terdapat pada dirinya tindakan menentang takdir Allah Ta'ala. Wa katsirun min hadhihi an-nufus tara annaha tastahiqqu aktsar mimma u'tiyat. Dan kebanyakan jiwa-jiwa ini merasa bahwasanya ia berhak untuk mendapatkan lebih banyak daripada yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Wa annaha aula bi'ata'illahi wa fadlihi min ghairiha. Dan bahwasanya ia lebih berhak kepada apa yang Allah Ta'ala berikan daripada selainnya. فيقول فتش نفسك في ذلك وانظر هل فيك هذا أم لا. Maka kata Ibnu Qayyim, periksalah dirimu dalam hal ini, apakah ada hal ini di dalam dirimu atau tidak. Fa in tanju tanju min dhi 'azimatin wa illa fala ikhaluka najiya. Maka jikalau engkau selamat darinya, engkau telah selamat dari perkara yang besar. Jikalau tidak, maka aku tidak mengira engkau bisa selamat. Wal yaum qamat hadhihi ad-da'awat allati turuddu al-qadar Allah wa syar'ah. Dan qarrab al-adhan. Ma sami'na ahad yu'adhdhin. Nastamir insyaallah. Dan sekarang muncul seruan-seruan dalam tindakan mengingkari takdir. Walakin asha'uha baidan nas bismin hasanin yadhunnuna. Akan tapi mereka menyebarkannya di antara orang-orang dengan nama yang mereka anggap baik. Fasammuha al-musawat. Maka mereka menyebutnya sebagai tindakan persamaan. فقامت الدعوات الموجودة في الأرض اليوم على هذا المبدأ. Maka banyak seruan-seruan saat ini yang dibangun di atas hal ini. المساواة بين الرجل والمرأة وبين الغني والفقير وبين الحاكم والمحكوم. Tindakan kesetaraan antara laki-laki dengan wanita, antara orang kaya dengan orang miskin, dan antara seorang penguasa dan rakyatnya. حتى إن أول خارجي شقى وشقي من بعده. Hingga sungguhnya orang yang pertama kali yang khariji yang melakukan tindakan khuruj pemberontakan yang mana ia celaka dan celaka orang yang setelahnya. اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمره الله بها. Ia bahkan menentang pembagian yang telah dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ini berdasarkan perintah dari Allah taala. Fa kana yaqsimu ghanaim Hunain. Maka tatkala itu Rasulullah sallallahu sedang membagi rampasan saat perang Hunain. Wa yufadilu bainan nas fil ata. Dan beliau memberikan lebih kepada sebagian orang. Fa rubbama a'ta musliman jad hadith al-islam 100 min al-ibil. Maka di antara orang yang baru masuk Islam ada yang beliau berikan 100 ekor unta. Wa a'ta as-sabiqin aw ba'd as-sabiqin ma'a aqall min dhalik. Lalu Rasulullah berikan kepada orang yang lebih awal masuk Islam justru sedikit dari hal tersebut. Faqama hadha al-khariji yarfa'u sawta wa yaqul i'dil ya Muhammad fa inni la araka ta'dil. Maka orang khariji ini bangun dan berkata kepada Rasulullah sallallahu adillah wahai Muhammad, karena sungguh aku tidak menganggapmu telah melakukan adil. Qala waylak aw wayhak faman ya'dil illam a'dil laqad khibta wa khasirta illam akun a'dil. Maka Rasulullah mengatakan, celaka engkau, siapa yang adil kalau aku tidak adil? Maka sungguh engkau telah merugi jikalau aku tidak adil. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'. Apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan yang ada di langit, yaitu kata Rasulullah SAW. Lakin hadzal mu'tarid 'ala rasulina sallallahu alaihi wasallam fi qismatihi al-amwal yafhamu al-'adl kama yafhamuhu aktsaru ahli al-ard al-yawm annahu al-musawat. Akan tetapi orang ini yang menentang pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami makna keadilan seperti yang difahami oleh kebanyakan orang-orang saat ini, yakni mutlak harus kesetaraan. Wa ammal adlu alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu falaysa huwa almusawat. Adapun keadilan yang diperintahkan oleh Allah taala dan rasulnya bukan harus berarti seluruhnya harus sama. Wa innama wad'u al-umuri fi mawdhi'iha. Bahkan yang dimaksud adalah atau melainkan yang dimaksud adalah meletakkan setiap perkara pada tempat yang pantas baginya. Fatu'ina fi hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adlihi bisabab hadha al-mabda' wa 'adam ar-ridha. Maka keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditentang karena alasan atau karena cara pikir seperti ini. ولخطورة هذا الأمر وكثرة استغلال الخوارج له على مدار الزمان. Dan karena berbahayanya perkara hal ini dan digunakan oleh orang khawarij sepanjang zaman. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر إذا رأينا من حكامنا أثرة أي استئثارا بالأموال والمناصب. Oleh karena itu Rasulullah SAW merintahkan kita untuk bersabar jikalau kita mendapati tindakan monopoli dari sebagian para pemerintah kita. Wa hal qutila Utsman ala aidi thuwar wal khawarij illa bisababi hadzal mabda' wa hadzal manhaj. Dan tidaklah Utsman radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh orang-orang Khawarij kecuali karena kesalah pikiran ini, kesalahan mereka dalam memahami pondasi ini. Faqalu limadha yuwalli ba'dha 'umu abna'i 'ammihi wa limadha yu'tihim 'ata'an katsira. Mereka mengatakan, mengapa Utsman memilih sebagian anak-anak pamannya untuk sebagai penguasa dan juga memberikan harta kepada mereka. Fakana min asy-syarri wasy-syaqa' ma jarruhu 'ala al-umma ila al-yawm. Maka di antara keburukan dan kecelakaan adalah apa yang mereka bawa bagi umat ini hingga saat ini. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam wa amar bis-sam'i wat-tha'ah walau kana 'abdan habasyia. Dan Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mendengar dan taat bahkan ketika penguasa adalah seorang budak Habasyah. Allahu qaddara lahu wa ikhtarahu wa sara malikan 'alaik, wajaba 'alaika as-sam' wa at-tha'ah. Allah lah yang telah mentakdirkannya dan memilihnya sebagai penguasa bagi kalian, maka wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat. Wa li hadza unzur al-'ilaj an-nabawi fi ma rawahu al-Bukhari fi al-adab al-mufrad wa ghayruhu min hadith Abi Dzar qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Oleh karena itu lihatlah pengobatan dari atau obat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abu Dzar. Abu Dzar atau Abu Darda, nasiit hadi ihfaz minkum al hadith. Tayyib, wa minha qala wa alla tunazi' al amra ahlah wa in ra'aita annaka anta ay aula wa ahq wa ajdar. Di mana dikatakan di antara tujuh hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keberadaan engkau tidak merampas hak kekuasaan milik orang lain meskipun engkau merasa bahwasanya engkau lebih tepat untuk duduk di sana. Asy-syaitanu qala ana khairum minhu. Syaitan berkata aku lebih baik darinya. Wa qaum Lut qalu nahnu aula minhu. Dan qaum Talut dan kaum Talut mengatakan kami lebih utama daripada Talut. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ummatihi wa la alla tunazi' al hakim walau ra'aita annaka syai' muhim aw fulan syai' muhim aula bil hukm min al hakim al mawjud. Naam. Dan sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya agar tidak menentang dan mengambil kekuasaan seorang penguasa walaupun engkau merasa bahwasanya engkau lebih tepat, engkau lebih memiliki hak untuk duduk di sana. فبسبب هذا المبدا الشيطاني المعترض على القدر وعلى الشرع. Maka disebabkan usul atau pondasi berasal dari syaitan ini, tindakan menentang takdir dan juga tindakan menentang syariat. دخلت البشرية في ظلمة شقاء عريض. Maka sungguh kemanusiaan telah masuk dalam berbagai kegelapan. تتخبط في المبادئ والمناهج والأفكار. Yang menyebabkan ia salah dalam berbagai manhaj dan juga pemikiran. ما بين الشيوعية وتقميم للأموال وما بين رأسمالية وغيرها. Antara aliran komunisme ataupun aliran kapitalisme. Mana yang قال هذه الكلمة الثانية؟ أنت إيه جزاك الله خيرا. ولهذا يسمونها المساواة أو العدالة الاجتماعية. Oleh karena itu mereka menyebutnya sebagai kesetaraan atau keadilan secara sosial. ولا تستغرب إذا أخبرتك. Dan jangan merasa heran jikalau aku mengkhabarkan kepada engkau anna ta'na Sayyid Qutb fi Uthman ibn Affan, bahwasanya celaan Sayyid Qutb terhadap Utsman Affan radhiyallahu ta'ala an, wa qawlihi innal ladhina tharu ala Uthman aqrab ila ruhil Islam min siyasat Uthman. Dan ia berkata bahwasanya mereka yang mana memberontak kepada Utsman lebih dekat kepada ruh Islam daripada politik Utsman Affan. Wa qawlihi inna khilafat Utsman fajwa laysat khilafatan syar'iyyah nubuwah innama khilafatan nubuwah Abu Bakar wa Umar wa Ali. Dan ia berkata bahwasanya khilafah Utsman dan Affan bukanlah khilafah nubuwah, akan tapi ia masa kekosongan antara khilafah nubuwah Abu Bakar Umar dan antara khilafah Ali. Hadha al-bala' wa ghayru min at-tu'un fi as-sahabah fi kitab العدالة الاجتماعية. Dan ini ditulis oleh ia dan juga celaan-celaannya lain kepada sahabat dalam kitabnya Al-Adalah Al-Ijtima'iyah. Wa laysa al-adalah asy-syar'iyyah. Bukan adalah keadilan yang dihitung secara syariat. Fa hadhihi mabadi' yuraddidunaha bi alfadhin takhda'u an-nas. Maka usul-usul atau pondasi-pondasi ini mereka ulang-ulangi dengan lafaz-lafaz yang menipu manusia. Nasma' al-adhan thumma nukmil. Nah, kita dengar azan dulu baru kemudian lanjutkan lagi. فهذه الدعوة الشيطانية دمرت المجتمعات. Maka seruan syaitan ini telah merusak seluruh masyarakat. وأفسدت الأسر. Merusak keluarga-keluarga. بسبب ما أقاموه من الحروب بين الرجل والمرأة. Dengan alasan atau berdasarkan apa-apa yang mereka lakukan antara memisahkan antara laki-laki atau memerang menjadikan perangan antara laki-laki dan wanita. وأن المرأة ترى أن زوجها لا فضل له عليه ولا منزلة. Dan keberadaan mereka menjadikan bahwasanya suami-suami tidak memiliki keutamaan daripada istrinya. Wala ta'ah. Dan tidak harus ditaati. Thumma tamarrada katsirun minan nisaa 'ala al-ahkam asy-syar'iyyah yuridna an yaf'alna kull ma yaf'al ar-rijal. Lalu kemudian wanita-wanita mulai menentang hukum-hukum syariat di mana ia ingin melakukan semua hal yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisaa' wa la'ana Allahu al-mutashabbihati min an-nisaa' bir-rijal. Dan Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita ataupun wanita yang menyerupai laki-laki. Wa dhamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata ar-rajilah ay allati tatashabbahu bir-rijal. Dan Rasulullah SAW telah mencela seorang wanita yang ar-rajilah, yaitu yang mirip dengan laki-laki. Limadha tashabbahat li'anna lam tarda biqadarillahi 'alaha an takuna imra'ah. Mengapa ia memiripkan dirinya? Karena ia tidak redha dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan baginya dengan menjadikannya wanita. Wa in kana ya'ni wa idza kana tarajjul al-mar'ati 'ajiban fa a'jabu minhu ta'annuth ar-rijal. Maka jikalau keberadaan seorang wanita menjadi atau memiripkan diri dengan laki-laki ada suatu hal yang sangat mengherankan, maka lebih mengherankan lagi ketika laki-laki memiripkan dirinya dengan wanita. Fakam ghazal yawmal alam ad-da'watu ila ibahati ma yusamma bil-mithliyah zawajul rajuli bil-rajul. Maka bagaimana banyaknya seruan saat ini pada alam di dunia ini untuk membolehkan pernikahan sejenis laki-laki dengan yang lain dengan laki-laki lainnya. Khurujan an qadarillah wa syar'ihi wa fitratihi allati fatara an-nasa 'alayha. Yang mana ini adalah bentuk keluar dari syariat Allah Ta'ala, dari takdirnya dan juga dari fitrahnya yang Allah Ta'ala telah fitrahkan ia padanya. Ar-rajul rajul wal mar'a mar'a wa li kullin minhumā ahkāmun takhussuhu wa bainahumā ahkām syar'iyyah mushtarakah. Laki-laki itu laki-laki, wanita itu wanita. Di antara mereka ada hukum-hukum khusus untuk masing-masing laki-laki dan wanita. Atau ada pula hukum-hukum yang secara khusus mana itu terjadi pada laki-laki dan wanita. فَهُنَاكَ أَحْكَامٌ خَصَّ اللَّهُ بِهَا الرِّجَالِ وَفِيهَا عَلَيْهِمْ شِدَّةِ كَالْجِهَادِ والعمل والإنفاق على الزوجة والأولاد وغير ذلك. Maka di sana ada hal-hal hukum-hukum yang mana Allah khususkan bagi kaum laki-laki, dalamnya terdapat kesulitan atau kekerasan di mana seperti misalnya perbuatan jihad atau suatu hak tindakan memberikan nafkah kepada keluarga dan anak-anak. Wa hunaka ahkamun syar'iyyah khassallahu biha an-nisaa wa fiha takhfifun 'alayhinna. Dan di sana ada hukum-hukum syar'i yang Allah khususkan bagi kaum wanita yang mana dalamnya terdapat tindakan kemudahan bagi mereka. Ka'adam wujub al-jum'ah wal jama'ah. Seperti tidak wajibnya solat Jumat atau solat jamaah. Wa adam salati wa saum athna al haid thumma taqdi saum. Dan tidaknya mereka melakukan puasa dan solat ketika haid kemudian mereka mengqada puasanya. Wa la taqdi salah. Hakadha hakam Allah. Wa in kanat as salatu a'zam wa aham min as saum. Dan ia yaitu wanita yang haid tidak mengganti solatnya. Dan inilah yang telah Allah Ta'ala takdirkan meskipun secara ibadah solat lebih utama dan lebih besar dibandingkan puasa. Wa hunaka ahkamun khassallahu biha an-nisa' wa fiha 'alayhinna fihi mashaqqah. Dan di sana ada hukum-hukum khusus yang Allah jadikan bagi kaum wanita yang ada kesulitan bagi mereka di dalamnya. Kal hijabi was-satr. Seperti berhijab dan menutupi diri. Wa ta'ati az-zawji. Mentaati suaminya. وغير ذلك. Dan selain dari hal itu. فإن الدعوة إلى هذه المبادئ تنقض الطاعات الخمس أو السبع. Maka seruan kepada pondasi atau pemikiran-pemikiran ini telah menentang. لا تقل لإيمان ولا شيء تنقض الطاعات المأمور بها. Telah menentang ketaatan yang diperintahkan. وهي كالتالي. Yaitu perkara-perkara berikut ini. طاعة الله. Mentaati Allah Ta'ala. Al-thani ta'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-thalif ta'atu al-walidain. Yang ketiga mentaati kedua orang tua. Al-rabi' ta'atu al-ra'iyya li wali amrihim. Yang keempat ketaatan para rakyat kepada penguasa mereka. Al-khamis ta'atu al-zawja zawjaha. Yang kelima ketaatan istri kepada suaminya. Al-sadis ta'atu al-abdi sayyidahu. Yang keenam ketaatan seorang budak kepada tuannya. Wa kullu ta'atin min hadhihi hunaka asma' liman ata'a Allah fiha. Dan setiap ketaatan-ketaatan ini terdapat padanya asma' tutlaq yani. Nama-nama yang disebutkan bagi orang yang mentaati Allah Ta'ala di dalamnya. Fa man ata'a Allah wa rasulahu fa huwa muwahhid wa huwa sunni wa huwa ta'i' muslim. Maka siapa yang mentaati Allah Ta'ala dan rasulnya ia disebut dengan muwahhid, seorang sunni. ومن خرج عن طاعة الله فإما أن يكون إلى الشرك al-akbar atau ila al-ma'siyati atau yakun mustakbiran an ta'atillah. Maka orang atau ketika seorang keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, bisa jadi kepada kesyirikan atau kepada kemaksiatan atau kesombongan ia dari melakukan ketaatan. Wa hakadha fi ta'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yanqasim an-nas ila muttabi'in wa mubtadi'in. Demikian pula dalam masalah ketaatan kepada Rasul, manusia akan terbagi menjadi dua, antara muttabi' yang mengikuti atau mubtadi' yang tidak mengikuti. Wa hakadha fi ta'ati al-walidain yanqasim an-nas ila barrin wa 'aq. Sedangkan dalam taat kepada orang tua, manusia terbagi menjadi bar, seorang yang berbakti, dan aq, orang yang durhaka. Wa fi ta'ati wulati al-umur yanqasim an-nas ila muti'in mumtathilin wa ila khawarij. Dan dalam ketaatan kepada waliul amr terbagi menjadi dua, antara orang yang taat yang melaksanakan perintah Rasulullah SAW dan antara orang-orang yang khawarij. Wa hakadha ta'atul mar'a li zawjiha yanqasimun nisa ila muti'atin wa ila nashiz. Dan juga dalam demikian pula dalam ketaatan istri kepada suaminya, wanita terbagi menjadi dua, antara muti'ah yaitu wanita-wanita yang taat kepada suaminya, dan nashidah yaitu yang tidak mentaati dan tidak mendengar suaminya. Wa hakadha ta'atul 'abdi ila li sayyidih imma an yakuna muti'an li sayyidih wa imma an yakuna 'abdan abiqa. Demikian pula dalam ketaatan budak kepada tuannya, maka ada yang taat maka disebut sebagai budak yang taat kepada tuannya, dan yang lainnya adalah budak yang abik, yang kabur, yang tidak taat kepada tuannya. Wa warada fi haqqi man khalafa hadhihi at-ta'at wa'idun wa ahkam. Dan telah tertera bagi orang mereka-mereka yang menolak ketaatan ini berbagai ancaman dan hukum-hukum. Kama warada fi haqqi man imtathala hadhihi at-ta'at as-sitt kadzalika wa'dun wa ahkam. Sebagaimana juga ada hukuman dan sebagaimana juga ada hukum-hukum dan juga janji-janji bagi mereka yang melakukan ketaatan pada enam hal ini. Wa dakhalat hadhihi ad-da'wa asy-syaitaniyah bainal aghnia wal fuqara. Kemudian juga seruan ini yaitu seruan kesetaraan dalam segala hal masuk antara orang kaya dan orang miskin. Fastaghalluha li itharati al-ahqad min al-faqir 'ala al-ghani. Lalu mereka menggunakannya untuk membangkitkan kedengkian dari orang-orang yang miskin. وَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يُحَارِبُونَ الطَّبَقِيَّةَ فِي الْمُجْتَمَعِ أَيْ أَلَّا يَكُونَ طَبَقَاتٍ أَغْنِيَاءَ وَفُقَرَاءَ. Dan mereka mengklaim bahwasanya mereka ingin memerangi kasta dalam sosial, yakni agar tidak ada kasta miskin dan kasta yang kaya. وَقَدْ كَانَ أَشْرَفُ الْمُجْتَمَعَاتِ الَّتِي وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ هَذِهِ الْأَرْضِ مُجْتَمَعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فيه الأغنياء الأثرياء وفيه الفقراء المعدمون. Dan padahal masyarakat yang ada yang paling mulia, yakni masyarakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang miskin. فلم يطمع الشيطان أن يثير قلوب الفقراء المعدمين على إخوانهم الأغنياء الأثرياء. Maka ketika itu syaitan tidak mampu membangkitkan hati para sahabat yang fuqara untuk menyebabkan kebencian kepada para sahabat yang kaya. Bal sa'al faqir ila kasbi malihi wa 'amalin yaktasibu minhu. Bahkan orang-orang yang fakir ketika itu berupaya dengan berbagai pekerjaan yang mereka lakukan. Fakana min as-sahaba man yusra' min al-ju' wa man yabitu fil masjid la ma'wa lah. وَمِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ عِنْدَهُ الْمَالُ الْكَثِيرُ. Maka di antara para sahabat ada yang bahkan pingsan karena kelaparan, ada yang tinggal di masjid karena tidak punya rumah, namun di sisi itu ada pula yang lainnya yang kaya. وَهَكَذَا حَفِظَكُمُ اللَّهُ اسْتَخْدَمُوا هَذِهِ الدَّعْوَى الْخَبِيثَةَ لِإِثَارَةِ الشُّعُوبِ عَلَى حُكَّامِهَا وَدُوَلِهَا. Demikian pula mereka menggunakan pemikiran yang rusak ini juga untuk dalam rangka menyebabkan kebencian antara rakyat kepada para penguasanya. Ama ra'aita suratan aw maqta' video yaquluna lak unzur hadha ar-ra'is wa hadha al-malik kayfa qasruhu unzur sayyaratahu unzur madha 'indahu min al-sufun fi al-bahr unzur madha yaf'al innama hadhihi as-suwar tarjim hadha kullu inshaallah إنما هذا كله لما لا تقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء يا أخي. Ketika ada gambar-gambar beliau melihat video, misalnya beliau melihat mengatakan ada video yang mana membanding-bandingkan, lihat ini mobil penguasa fulan, ini kapal pesiarnya, ini istananya, dan semisal hal itu. Padahal mungkin saja itu adalah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Hadha hakim wal khairatu biyadih wal daulatu biyadih. Ia adalah penguasa yang mana kebaikan berada di tangannya, negara di tangannya. Au malik au sultan. Atau ia seorang raja misalnya. Wa hakadha idha kana tajiran muktiran. Atau demikian pula ketika misalnya ada seorang pedagang, pebisnis yang kaya. Yusawwiruna ma a'tahu Allah au ba'd ma a'tahu Allah thumma yanshurun. Mereka lalu memfoto atau menggambarkan, memberikan foto-foto tentang kekayaan-kekayaannya lalu disebarkan. Fa idza kana thariyan wa min ahli al-ilm wa imam masjid fa hadza ashad. Apalagi kalau dia sudah kaya dan thariyan wa huwa min ahli al-ilm wa imaman lil masjid. Apalagi kalau dia kaya, dia juga ahlul ilm, orang yang berilmu, dia juga imam masjid. Lebih lagi. Unzur هذا الذي يصلي بنا ويبكي يملك هذه السيارة دي بي بي ام دبليو ايش يسمى هذه ايش اكبر سيارة هذه المهم فيجعلون ان هذا ملكه لهذه السيارات الفاخرة ينافي ان يبكي خشوعا بين يدي الله يا lalu mereka mengatakan lihat nih imam yang katanya kalau salat menangis khusyuk ternyata dia punya kekayaan mobil mewah ini seakan-akan harta kekayaan itu enggak boleh sama-sama dengan keberadaan ia menangis karena khusyuk. هذا الذي يعظنا في المحاضرات ويسكن هذه القصور. Yang ia yang misalnya ia menasihati kita dalam muhadarah-muhadarah tapi tinggalnya di istana. Ya akhi fadlullah yu'tihi man yasha. Allah a'tahu wa aghnah. Maka ini adalah kemuliaan atau keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Allah Ta'ala berikan kekayaan kepadanya. Walau kunta ahfaz minhu wa a'lam minhu wa akthar ibadah minhu. Bahkan jika engkau merasa bahwasanya engkau lebih memiliki ilmu, lebih memiliki hafalan, lebih banyak ibadah darinya. Sa'adribu lakum mathalan dunyawiyan wa akhtim bi thalath wasaya. Maka aku akan memberikan contoh dalam perkara duniawi dan aku tutup dengan tiga wasiat. Kul wasiyah ta'khud waqtaha. طيب المثل الدنيوي مثلا dalam duniawi احدكم طالب ذكي seorang di antara kalian ada pelajar yang pintar درس جميع الدراسات yang mana ia belajar seluruh pelajaran وتخصص في ادق التخصصات في الطب lalu ia mengambil spesialis dalam spesialis yang paling tinggi dalam masalah kedokteran وباع بيته ia menjual rumahnya وبقرته sapinya وحماره keledainya واستدان من الناس ia bahkan berhutang kepada orang-orang وبقي 30 عاما يدرس الطب في اقوى الجامعات في العالم lalu ia belajar 30 tahun kedokteran di universitas yang terbaik di dunia ini رجع الى جاكرتا معه اقوى الشهادات والخبرات lalu ia pulang ke Jakarta misalnya membawa pengalaman yang terbaik membawa ijazah yang terbaik dan semisalnya faqal yurid amal yurid aish amal yaktasib minhum lalu ia ingin mencari pekerjaan qalu fulan alladhi kana ma'aka fil ibtidaiyah wa rasub lalu dikatakan fulan yang kemarin bersama engkau sesama di sekolah SD dan ia kemarin enggak lulus wa asbaha tajiran kabiran wa 'indahu mustashfa dakhm مستشفى مرحبا في جاكرتا dan sekarang ما أدري في مستشفى بهذا الاسم ما أدري لا يقول أحد أني أقوم بدعاية له نعم dan ia ternyata punya rumah sakit yang mana yang paling besar misalnya yang penuh yang paling besar فقال أنا أعمل عنده أنا بريفسور lalu ia mengatakan bagaimana saya kerja kepada dia saya profesor dia enggak lulus فإذا به يداوم في اليوم الأول lalu ia bekerja pada hari yang pertama مدير المستشفى يقول اسمع الساعة الثامنة صباحا لا تتأخر يا دكتور lalu kemudian pemilik mustashfanya mengatakan pemilik rumah sakit mengatakan ingat jam 8 jangan terlambat dokter لا تخرج قبل الساعة الثالثة عصرا jangan keluar sebelum jam 3 sore من يتحمل مثل هذا أن يتحكم به هذا ولكن قسمة الله وفضله maka siapa yang mampu keadaan seperti ini di mana ia dikuasai oleh orang yang seperti ini. Akan tapi ini pembagian Allah dari tak pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Fastarih ya akhi, ar-ridha bil qadar wallahi sa'adah. Maka tenanglah, karena sungguhnya ridha terhadap takdir adalah kebahagiaan. Warḍa bimā qasama Allāhu lak takun aghnan nās. Dan ridhalah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada engkau, jadilah engkau menjadi orang yang paling kaya dari manusia. Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itulah imanisnya keimanan ketika ia ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, sebagai Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan juga kepada Islam sebagai agamanya. Wa qad amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alla nanzura liman fuddila alaina bi'ilmin aw mal. Dan Rasulullah SAW telah merintahkan agar kita tidak melihat kepada orang yang lebih diutamakan atas kita dalam ilmu ataupun dalam harta. Wa an nanzura ila man huwa dunana. Dan agar kita justru melihat kepada mereka yang ada di bawah kita. فذلك احرى الا تزدروا نعمه الله عليكم. Maka itu lebih mudah agar kalian tidak merendahkan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kalian. ووجهنا جميعا بقوله احرص على ما ينفعك. Dan Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita nasihat agar antusias, semangat terhadap apa yang bermanfaat bagi kalian. ولا تعجزن. Dan jangan merasa lemah. Fa in asabaka syai'un faqul qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Namun jikalau engkau ditimpa oleh suatu hal, maka katakanlah itu adalah suatu hal yang telah ditakdirkan Allah, dan apa yang Ia kehendaki Ia lakukan. Al hadits rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Wa ahaditsul qadar katsira ya ikhwati. Dan hadis-hadis terkait takdir sangat banyak. Wa anta idza qara'ta al-Qur'an al-Karim bi tadabbur wa tafakkur wajadta hadha wadihan. Dan engkau jika membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan memikirkannya, maka kamu akan mendapati dengan jelas hal-hal ini. Allah huwa alladhi yastafi wa yakhtar wa yu'ti wa yamna' wa yakhfid wa yarfa'. Maka Allah Ta'ala yang milih, Ia yang merendahkan, yang mengangkat. Fala tahsad ya akammil lak. ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع. Allah Ta'ala yang milih, yang memberikan, yang menghalangi, yang merendahkan dan juga mengangkat. فأرح قلبك في رياض القدر والتسليم. Maka tenangkanlah hatimu dalam perkara takdir ini dan berserah diri terhadapnya. وإياك والحقد والحسد. Dan hati-hati dari sifat dengki dan hasad. يسبب لك الأمراض ويستجلب لك العقوبات. Yang mana menyebabkan berbagai penyakit dan membawa berbagai hukuman. وَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ فَلَنْ تَأْخُذَهُ مِنْهُ بِحِقْدِكَ وَحَسَدِكَ. Dan siapa yang Allah Ta'ala berikan, maka janganlah engkau menyikapinya dengan kedengkian dan hasad darimu. وَمِنْ أَهَمِّ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْقَدَرِ. Dan di antara hadis yang terbaik yang tertera dalam perkara takdir. هذا الحديث الذي أريد أن أسمعكموه أن تسمعوه جيدا. Yani hadis ini yang beliau ingin sampaikan kepada kalian. Rawahu Abu Dawud, Ibn Majah, wa ghayruhuma bi sanadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah dan selainnya dengan sanad yang sahih. An Ibn Ad-Dailami qal ataitu Ubay ibn Ka'b fa qultu lah. Dari Ibn Ad-Dailami ia berkata, aku mendatangi Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu, lalu aku katakan kepadanya, waqa'a fi nafsi shay'un min al-qadar. Sungguh tertera atau sungguh terkena dalam diriku suatu hal terkait takdir. Wa qad jaa fi riwayat Ibn Majah anna hadha asy-syai' arhaqahu wa kaddara 'alaihi 'aysyah. Dan dalam riwayat Ibn Majah disebutkan bahwasanya suatu hal ini menyebabkan ia merasa sempit dalam kesehariannya. Wa khafa an yadhurrahu fi dinihi. Dan ia khawatir hal ini dapat membahayakan agamanya. قال فحدثني بشيء لعل الله تعالى أن يذهبه من قلبي. Maka ia berkata kepada sahabat tersebut, ceritakanlah kepadaku dengan sebuah hadis, semoga Allah Ta'ala menghilangkan hal tersebut dari hatiku dengannya. هذا هو الصدق في معالجة الإنسان قلبه. Inilah kejujuran dalam keberadaan seorang mengobati penyakit yang ada di hatinya. كم من فتن قامت بين شخصين أو أكثر ظاهرها العلم وباطنها مرض القلب. Berapa banyak fitnah yang ada di antara dua orang yang terlihat seakan-akan karena ilmu, namun sebenarnya karena penyakit hati. Fahdar. maka hati-hatilah dari hal ini. Faqala Ubay bin Ka'b, ta'ammalu ya ikhwati fi hadzal jawab. Maka Ubay bin Ka'b lalu berkata, perhatikanlah jawaban ini. Law anna Allah ta'ala 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardhihi la'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum. Seandainya Allah Ta'ala menyiksa seluruh penghuni langit dan bumi, maka ia akan menyiksanya dan ia tidak zalim kepada mereka. Law 'adzaba ahla samawatihi min malaikatihi al-kiram wa ahla ardhihi wa 'ala ra'sihim al-anbiya'u al-kiram la'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab para penghuni langitnya dari para malaikat yang mulia, dan juga para penghuni buminya di antara para nabi, maka Allah dapat melakukannya dan itu tidak dianggap kezaliman darinya. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Dan seandainya Allah Ta'ala merahmati mereka, maka sungguh rahmat ia lebih utama daripada seluruh amalan-amalan mereka. Limadha lam yakun zaliman lahum likamali adlih. Kenapa tidak dikatakan zalim? Karena Allah Ta'ala, karena itu adalah kesempurnaan keadilannya. Walaysa kama yantashiru 'inda katsirin min al-muta'akhirin li'annahum al-jami' mulkuh. Dan bukan sebagaimana yang banyak diriwayatkan di masa-masa sekarang, bahwasanya tidak dianggap zalim karena seluruhnya adalah miliknya. Kama fahimahu al-mutakallimun min al-asy'ariyah wa ghairihim wa man ta'assar bihim. Sebagaimana yang difahami oleh mutakallimun dari kalangan Asy'ariyah dan selainnya yang terpengaruh dengannya. Wa inna malika mali adlihi. Akan tapi kenapa tidak dianggap zalim? Karena kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala. Fa inna ibadatik law balaghta alf sanatin sajida ma wazanat ni'ma wahida min ni'amillah. Karena sungguhnya ibadahmu andaikan engkau melakukan sujud selama 100 tahun, maka itu bahkan tidak menyamai salah satu nikmat Allah Ta'ala. Falau amalaka bil adli wal muhaqaqah la'adzabak. Seandainya Allah Ta'ala memperlakukan engkau dengan keadilan dan yang mana benar-benar tepat pada apa? Ya, dengan arti benar-benar memberikan sesuai apa yang kamu lakukan, maka engkau akan diazab. Wa innama yashmalul ibada wa man najjahumullah bi'afwi wa rahmatih. Akan tetapi manusia ini selamat dan apa-apa yang Allah Ta'ala selamatkan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam innahu la yudkhila ahadakumul jannata 'amaluh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya tidaklah seorang di antara kalian masuk surga dikarenakan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Lalu para sahabat berkata, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, tidak juga aku, hanya saja Allah Ta'ala telah meliputiku dengan rahmatnya. Thumma qala lahu Ubay, walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillah. Lalu kemudian dalam kisah tadi Ubay berkata, seandainya engkau menginfakkan sebesar gunung Uhud emas di jalan Allah Ta'ala, ma qabilahu Allah Ta'ala minka hatta tu'mina bil qadar. Maka Allah Ta'ala tidak akan menerima tersebut dari engkau hingga engkau beriman kepada takdir. Wa ta'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa anna ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Dan engkau mengetahui bahwasanya apa-apa yang akan menimpa engkau maka tidak akan terluput darimu, dan apa yang Allah takdirkan untuk terluput darimu maka tidak akan pernah menimpa engkau. Ma asabaka min khairin aw syarr wa ma akhta'aka wa lam yuqaddar lak min khairin aw syarr. Baik apa yang menimpamu dari kebaikan atau keburukan Allah, ataupun apa yang terluput darimu dari kebaikan atau keburukan. Hani'an liman kana fi qalbihi hadzal iman war ridha. Maka berbahagialah orang yang dalam hatinya terdapat iman dan ridha. Thumma qala Ubay, walau mutta ala ghairi hadza la dakhaltan an-nar, irhamukallah. Kemudian Ubay berkata, seandainya engkau mati di atas selain ini maka engkau akan masuk neraka. Wa hadza yadull ala dukhul an-nar bil aqaid al-fasidah kama anna hunaka dukhul an-nar bil a'mal as-sayyi'ah. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang bisa masuk neraka karena akidah yang rusak, sebagaimana bisa masuk neraka karena amalan yang juga rusak. Qala Ibnu Dailami, thumma ataitu Abdullah bin Mas'ud faqala mithla dhalik. Kemudian kata Ibnu Dailami, aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, lalu ia mengatakan hal yang serupa. هذه الأجوبة منهم من غير اتفاق بينهم كل أجاب بما تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم. Ini jawaban yang sama, padahal tidak ada kesepakatan antara kedua sahabat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma ataitu Hudzaifah bin al-Yaman faqala mithla dhalik. Kemudian ia berkata, aku juga mendatangi Hudzaifah bin al-Yaman, lalu ia juga mengatakan hal yang serupa. Qala thumma ataitu Zaid bin Thabit fahaddathani 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik. Lalu kemudian ia berkata, lalu aku mendatangi Zaid bin Thabit, lalu Zaid bin Thabit menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang serupa dengan itu. Ai marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ulaika as-sahabah thalatha hadatsuhu mawqufa. Yani hadis ini adalah marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun para sahabat tiga yang pertama tidak menyebutkannya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzuru kaifa asbaha 'inda hadha al-'adad min as-sahabah هذا الجواب الموحد. Perhatikanlah bagaimana pada beberapa sahabat ini jawaban yang sama. أيها المسلم أيتها المسلمة دائما ليكن هذا الجواب أمام عينيك وراسخا في قلبك. Hendaknya selalu jawaban ini ada di hadapan kita dan juga tertanam dalam hati-hati kita. وأن الأمر كله يرجع إلى الله. Dan bahwasanya perkara seluruhnya kembali kepada Allah Taala. Fil umur ad-diniyah atau fil umur ad-dunyawiyah. Baik dalam perkara agama maupun perkara duniawi. Amal wasaya. Adapun wasiat. Fa awalan nahmadu Allah Taala alladhi yassara hadhihi ad-dawrah wa as'alu Allah an yajzi khair al-jazaa' al-mushrifina 'alayha wal-muta'awinina ma'aha. Maka beliau bersyukur kepada Allah Taala terhadap daurah ini. Dan juga agar Allah Ta'ala membalas orang-orang yang merupakan pengurus-pengurus terhadap daurah ini dan orang-orang yang telah melakukan tolong-menolong terhadap keberlangsungan daurah ini. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam la yashkurullah man la yashkurun nas. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah Ta'ala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Wa akhsha an usammi fa ansa ba'd al-asatidati wal mashayikh alladhina lahum al-fadl ba'd Allah fi hadhihi ad-dawarat. Beliau ingin menyebutkan sebagian nama, tapi beliau khawatir nak lupa sebagian yang lain, yang mana mereka semuanya memiliki andil dalam daurah ini. Kal Ustaz Al-Walid Al-Fadil Zainal Abidin Abi Ali. Nah, seperti Ustaz Zainal Abidin. Wal Ustaz Al-Fadil Abi Al-Munzir Dhul Akmal. Ustaz Abu Al-Munzir Dhul Akmal. Muhammad Kamal. Wal Ustaz Al-Fadil Abi Ukasha Fawzi. Ustaz Al-Fadil Abu Ukasha. والأستاذ الفاضل أبي عبد الرحمن محمد ولدان. أستاذ الفاضل أستاذ ولدان. وكل من سميت من الأساتذة في معاهدهم عدد كبير من الأساتذة المدرسين. Dan yang lainnya yang mana beliau sebutkan dari para ustadz yang mana merupakan para pengajar di ma'had-ma'had mereka. والمتعاونين معهم في التدريس في المعاهد والقيام على شؤون الطلاب. Juga termasuk mereka-mereka yang ikut bersama. Saling tolong-menolong di ma'had-ma'had masing-masing untuk mengurusi pelajaran dan juga para tulab. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَنْ عَرَفْنَاهُ وَمَنْ لَمْ نَعْرِفُ الدُّعَاءُ وَالثَّنَاءُ وَالشُّكُرُ. Maka bagi masing-masing dari mereka doa, pujian dan terima kasih baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ فَرِحَ بِهَذِهِ الدَّوْرَةِ وَأَعَانَ فِيهَا بِرَأْيٍ أَوْ مَالٍ أَوْ جُهْدٍ بَدَنِيٍ. Demikian pula setiap yang merasa gembira ataupun menolong daurah ini baik dengan pikiran, baik dengan harta ataupun dengan anggota badannya. Fa'as'alullah an yajzi al-jami'a khaira al-aba wal-ummahat wal-ikhwa wal-akhawat. Dan saya minta agar Allah Ta'ala membalas seluruhnya dengan kebaikan baik para orang tua, para ummahat, ibu-ibu dan yang lainnya. Faqad syaraka al-jami' ar-rijal wan-nisa' fi injah hadhihi ad-dawrah. Maka seluruhnya baik laki-laki dan wanita telah bersama-sama untuk membawa keberhasilan daurah ini. Ai dawratul Imam Asy-Syafi'i ats-tsaniyah 'ashrah. Yani daurah Imam Syafi'i yang ke-12. Fa as'alu Allah an yajziyakum jami'an khairal jazaa' wa yubarika fi a'malikum wa a'malikum. وذرياتكم وأموالكم. dan semoga maka Allah semoga Allah Taala memberikan keberkahan bagi amalan kalian, umur kalian, dan juga memberikan wa'amalikum wa ahliyakum wa dhurriyatikum wa amwalikum keluarga, juga anak-anak serta harta kalian. Thumma ya ikhwa dhahara li min ba'd al-as'ila annakum tahtajun ila wasiyyatayn. Kemudian karena ada beberapa pertanyaan maka terlihat sepertinya butuh kepada dua wasiat lain. Qad awsana biha as-salaf wa la util bi takhriji wa nisbatiha ila qa'iliha. Yang mana ini adalah wasiat yang datang dari para salaf, namun beliau tidak akan memanjangkan dengan membaca takhrij dan juga sanad-sanadnya. Yajma'uha qawluhum inna hadzal 'ilma din fanzuru 'amman ta'khudhu dinakum. Yang mana dikumpulkan dalam satu hal, yakni perkataan mereka sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Fa inna alwasail almuntashir alyawm. Maka sungguhnya media-media yang banyak tersebar saat ini min ma'ahid elektroniyah. Dari ma'had-ma'had yang ada di internet fi buldanin katsira fil bilad al-arabiyyah aw ghayriha. Di negeri-negeri Arab dan selainnya. Wa fiha durusun wa mudarrisun. Di sana banyak pelajaran-pelajaran dan para pengajar. ينتشرون في اليوتيوب والتليجرام وغيرها. yang tersebar di YouTube, Telegram dan yang lainnya. فإن بعضكم لحبه للعلم يسمع ويحضر مثل هذه الدروس وهذه المعاهد وهذه الكلمات والكتب وشرح الكتب. maka kalian sebagian dari kalian karena mencintai ilmu ia mendengar kepada mahat-mahat ini, mendengar potongan-potongan video ini, penjelasan kitab-kitab yang ada di seperti ini. فيحضر ويسمع لمن لا يعرف عقيدته ولا منهجه. Lalu kemudian ia mendengar kepada orang-orang yang tidak ia ketahui bagaimana akidah atau manhajnya. وربما ألقى في قلبه من الشر ما يفسد عليه دينه واتباعه. Yang mana bisa jadi menyebabkan dalam hatinya terdapat keburukan dan juga mengikuti keburukan. هذا إذا قلنا إن الذي يدفع هؤلاء هو الحرص على العلم ومحبه الاستفاده الزائده. Ini jikalau alasan mereka melakukannya yakni mengikuti pelajaran-pelajaran seperti ini adalah karena kecintaan kepada ilmu dan faedah. Amma idza kana yahmiluhu at-tafakhur wa kathrat asy-syuyukh wal jash' fi kathrat asy-syuyukh fa hadza ashadd wa akhtar. Maka adapun jikalau yang menyebabkan ia melakukan ini dalam rangka memperbanyak dianggap banyak gurunya maka lebih buruk dan lebih berbahaya lagi. فَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ فِي الْمَاضِينَ وَالْمُعَاصِرِينَ حَمَلَهُ الْإِسْتِكْثَارُ وَالْمُفَاخَرَةُ بِكَثْرَةِ مَنْ حَضَرَ لَهُمْ وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ أَمْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Maka betapa banyaknya orang di zaman dahulu dan zaman sekarang yang mana alasan mereka ingin memperbanyak guru dan dianggap banyak orang yang ia hadir terhadapnya menyebabkan ia membawa atau menjadi ia menjadi orang yang sesat. Syakhsun wahidun ta'rifuhu bis-sunnah wath-thabati 'alayha min sinin khairun laka min 100 syekh min ha'ula al-mutanawwi'in al-mutalawwinin. Satu orang yang mana engkau ketahui berada di atas sunnah, yang mana telah engkau ketahui secara bertahun-tahun berada di atas sunnah lebih baik dibandingkan orang-orang yang banyak yang seperti itu. Wan nasihatu ats-tsaniyah wa hiya aidan ashadd wa aham. Nasihat yang kedua dan itu lebih kuat lagi dan lebih penting. Wa huwa al-ightirar bi ba'd kutub al-munharifin li wujud muqaddimat laha min ba'd ahli sunnah. Yaitu keberadaan sebagian orang tertipu dengan sebagian kitab-kitab yang menyimpang karena terdapat muqaddimah atau pendahuluan dari sebagian ulama ahli sunnah. Faqad harisa abna'u hadhihi al-jama'at سواء التكفيريه الغاليه او التمييعيه. Maka sungguhnya orang-orang dari kelompok ini baik kelompok yang ekstremis takfiri ataupun dari kalangan mumayyi'in telah berupaya an yaj'alu ba'd ulama'i sunnah yuqaddimuna li ba'd kutubihim. Mereka menjadikan sebagian ulama ahli sunnah memberikan muqaddimah dalam buku-buku mereka. Wa khassatan min ha'ula al-qutbiyyah wal haddadiyyah. Secara khusus para orang-orang dari kaum Qutbiyah pengikut Sayyid Qutb ataupun dari kalangan Haddadiyah atba' Mahmud Al-Haddad pengikut Mahmud Al-Haddad. Al-jama'atani hatani takfiriyatan. Kedua kelompok takfiri ini wayantasibani ila as-sunnah was-salafiyah. dan mereka menyandarkan diri kepada sunnah dan kepada salafiyah. Wa man yuqaddim lahum min ulama'is sunnah imma annahu la ya'rifuhum. Dan jikalau ada dalam buku-buku mereka terdapat muqaddimah dari ulama sunnah, bisa jadi karena ia yaitu ulama sunnah tersebut tidak mengenal mereka. Wa imma an yakunu qaddamu lahu syai'an saliman thumma adhafu ba'da al-muqaddimat ma sya'u. Atau bisa jadi penulisnya ketika menyodorkan kepada syekh tersebut, menyodorkan buku yang masih bersih, yakni tidak terdapat penyimpangan padanya, kemudian setelah diberikan muqaddimah, mereka tambahkan hal-hal yang sesat di dalamnya. Ila ghairi dhalika min al-asbab. Dan juga sebab-sebab lainnya. Wa qad yakun ba'du ahli, laysa kullu al-ulama yaftan limadakhil ahli al-ahwa, qad yuhsin adh-dhann bis-syakhs. Dan tidak setiap ulama dapat memahami tipu daya atau jalan-jalan ahlul ahwa ini, terkadang mereka husnuzan kepada sebagian orang. Ashadd min at-taqdim law annahu zakkahu kullahu qala rajulun fadil khudhu anhu. Dan lebih bahaya lagi ya sekedar memberikan muqaddimah, jika kalau ia mentazkiyahnya langsung, ini adalah orang yang utama, orang yang alim, ambillah ilmu darinya. Falaysa dalilan ala anna al-kitaba haqqun ta'khudh kull ma fihi bimujarrad an tara 'alayhi qaddama lahu asy-syekh fulan ibn fulan. Maka tidak harus sebuah kitab itu sebuah kitab yang selamat hanya dengan adanya muqaddimah dari seorang syekh. Hadza tanbihun tsani. An-nasihah tsalitsah. Ini peringatan yang kedua. Yang nasihat yang ketiga, huwa tahdzirun mimma hadzarana minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu peringatan dari apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz qala inna likulli ummatin fitnah wa fitnat ummati al-mal. Ketika Rasulullah berkata, sungguhnya bagi setiap umat terdapat fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Waqal yabi'u dina bi'aradin min ad-dunya qalil. Dan dalam hadis yang lain sebutkan Rasulullah mengatakan akan ada orang yang menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Waqal ittaqud dunya wattaqun nisa. Dan Rasulullah mengatakan hati-hatilah kalian dari dunia dan juga dari kaum wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah pertama pada Bani Israel adalah karena urusan wanita. Fama hiya kanat fitnatuhunna fi Bani Israel. Maka apakah fitnah mereka pada Bani Israel? Ja'a fi riwayatil ukhra bayanuh. Dalam riwayat yang lain terdapat penjelasan terkait hal ini. Kanat imra'atul faqir tukallifu zawjaha ma tukallifu imra'atul ghani zawjaha. Ya'ni keberadaan seorang wanita yang fakir, ia membebani suaminya seperti orang wanita yang kaya membebani suaminya. Kaifa law kanat ukhtan? Apalagi kalau misalnya dua orang saudara. Ihdahuma qaddarallahu an tatazawwaj rajulan thariyan murtaha fi hayatiha. Yang satu Allah takdirkan menikah dengan seorang laki-laki yang kaya. Wa ukhtuha ath-thaniyah tazawwajat rajulan ya'ni maysur ma yusammun ya'ni haluhu ala yasir ya'ni faqir. Yalla. Sedangkan yang satunya lagi menikahi seorang laki-laki yang keadaannya fakir. Illam tarda bil qadar ashqat zawjaha. Jika ia tidak rida dengan takdir, maka ia akan menyempitkan dan menyakiti suaminya. Ukhtuha tusafir nuzha turid an tusafir. Kalau saudarinya pergi bertamasya, dia ingin juga melakukan hal yang sama. Ukhtuha indaha baitun kabir faturidu baitan kabiran. Saudarinya punya rumah yang besar, dia juga pengen punya rumah yang besar. Ukhtuha indaha ghurfatu nawmin fakhma faturid ghurfat nawm kabira jamila jadida. Saudarinya punya kamar tidur yang bagus yang mewah, maka ia menginginkan hal yang serupa. Fa madza yaf'alu hadha az-zawj zawju hadha al-faqir? Lalu apa yang dilakukan oleh suaminya seperti ini? Hatta yu'tiha mithl ma yu'ti al-ghani imra'atahu. Agar ia bisa memberikan kepada istrinya seperti yang diberikan oleh orang yang kaya. Qad yasriq. Bisa jadi ia mencuri. Yashhad zur. Atau memberi kesaksian palsu. Yaghsh fil bay'. Atau menipu dalam jual beli. La yubali min aina ata al-mal, min halal aw haram. Tidak mempedulikan dari mana datangnya harta yang halal atau yang haram. Fa kaifa idza 'indahu zawjatan? Apalagi kalau misalnya istrinya dua. كيف إذا كنا ثلاث؟ Kalau tiga apalagi. فكيف إذا كنا أربع واكتمل الجدول؟ Apalagi kalau empat lengkap dah semuanya. فكيف إذا كان لهؤلاء النساء أطفال؟ Apalagi kemudian jika kalau ia memiliki istri-istri dan masing-masing memiliki anak-anak. كثير عددهم. Banyak jumlahnya. فهنا كيف سيقوم تكلف امرأة الغني ما تكلف امرأة الغني زوجها تكلف امرأة الفقير ما تكلف امرأة الغني زوجها. Maka dalam hal ini bagaimana jika seorang istri dari seorang yang fakir membebani suaminya sebagaimana istri dari orang yang kaya? Atau يذهب مع جمعية أو جماعة عندها أموال. Atau kemudian ia ikut bersama yayasan-yayasan atau kelompok-kelompok yang punya harta, yang bawa harta. فيكون معك أول الشهر ثم في آخر الشهر تفقده. Maka di awal bulan ada tapi di akhir bulan habis. أصبح مع الجماعات التي تدفع الأموال. Ia sekarang tidak lagi bersama, namun ikut dengan jamiah-jamiah, yayasan-yayasan atau kelompok-kelompok yang memberikan harta kepadanya. والغالب على حال أهل السنة هو الفقر والقلة. Dan yang mayoritas keadaan ahlu sunnah itu fakir. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepaskan pada ternak lebih berbahaya dibandingkan antusiasnya, ambisinya seorang terhadap kedudukan dan harta dengan menggunakan agamanya. Fanzur hadzal mathal al-'azim wa qad syara'ahu Ibnu Rajab fi risalatin mustaqillah rahimahullah. Maka perhatikanlah contoh yang agung ini dan Ibnu Rajab telah mensyarahnya, menjelaskannya dalam risalah tersendiri. Al-hirs 'ala al-mal aw al-hirs 'ala al-sharaf, al-manzila wal-ri'asa wal-sultah. Ambisi terhadap harta dan juga ambisi terhadap kedudukan. Yufsidani din al-insan ashad min ifsadi al-dhi'bain al-ja'i'ain. إذا أرسل على زريبة غنم مغلقة هل يبقيان منها شيئا إلا ما شاء الله. Ini lebih merusak terhadap agama seorang dibandingkan ketika dilepaskannya dua ekor serigala yang lapar kepada kumpulan kambing yang tertutup. فيفرقون الدعوات بالأموال. Maka mereka memisahkan dakwah-dakwah dengan harta. ويفتنون بين الأساتذة والمشايخ بالأموال. Dan mereka memfitnah, menjadikan fitnah di antara para guru, para ustaz dengan harta-harta. وَيَفْتِنُونَ بَيْنَ الْعُلَمَى وَتَلَامِيذِهِمْ بِالْأَمْوَالِ. Dan juga menyebabkan fitnah di antara para ulama dan murid-murid mereka dengan harta. وَيُثِيرُونَ الْعَدَاوَاتِ بِالْأَمْوَالِ. Mereka menyebabkan permusuhan juga dengan harta. وَهَذَا عَمَلُهُمْ مِنْ عَشَرَاتِ السِّنِينَ. Dan ini pekerjaan mereka dari puluhan tahun yang lalu. جاءت بعض الجمعيات إلى شيخنا العلامة مقبل الوادي في اليمن وهي جمعية التراث الكويتية. Datang sebagian jamiah yayasan-yayasan at-turas al-kuwaitiyah kepada Syekh Muqbil. فرفض الشيخ أن يقبل منهم دعما في مقابل الدخول معهم في تنظيمهم وجمعيتهم. Maka beliau menolak adanya bantuan sebagai ganti tindakan masuk dalam yayasan mereka. فنظروا في بعض طلابه الذين استميلوا بالأموال فأخذوهم. Maka mereka lalu kelompok ini melihat kepada sebagian murid-murid syekh yang mana dapat dirayu dengan harta lalu diambil. ثم فرقوا الدعوة وأقاموا لهم جمعيات وحاربوا الشيخ مقبلا ودعوته وطلابه. Lalu kemudian mereka mendirikan yayasan-yayasan yang kemudian memerangi dakwah dan juga keberadaan Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Wa hakadha fa'alu ma'a ulama mithl Muqbil fi duwalin ukhra kal Hind wa Pakistan wa Bangladesh wa ghayriha min ad-duwal. Dan ini juga yang mereka lakukan kepada ulama-ulama lain seperti Syekh Muqbil yang ada negara lain seperti di India, di Pakistan, di Bangladesh dan negara-negara lain. وهكذا في اندونيسيا وفي العراق وفي الوطن العربي وفي اوروبا والامريكيتين. نعم. Di Indonesia, di Irak, di Arab, di Eropa dan juga di berbagai atau di dua bagian Amerika. ايوه دوا امريكا يعني الامريكيتين. مظبوط هذا الحمد لله. انا فهمت الترجمه الان. فالحذر الحذر يا اخوته. Maka hati-hatilah wahai saudara-saudara. والثبات الثبات على السنة. Dan teguhlah di atas sunnah. والفتنة بالأموال أنواع. Dan fitnah dengan harta ada berbagai macam. لا أستطيع أن أدخل فيها الآن لأن الوقت قد طال جدا. Karena tidak bisa beliau masuk lagi karena sudah begitu panjang. شكر الله لكم حضوركم واستماعكم. Semoga Allah Taala atau semoga Allah Taala memberikan kepada kalian. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. Dan semoga Allah Ta'ala membalas kalian dengan kebaikan dan berikan berkah kepada kalian. Wa sallallahu wasallam ala abdi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan dari saya sendiri, alhamdulillah dengan selesainya daurah ini, saya berterima kasih kepada semua yang hadir dan juga bertawun dalam daurah ini. Serta terkait penerjemahan, jikalau ada kesalahan dalam penerjemahan, maka saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga minta maaf kepada antum kalau ada kesalahan dalam penerjemahan, dan insyaallah tidak ada yang dilakukan secara sengaja. Allah taala ala wa alam, subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.